بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، termasuk pada nama berikutnya yaitu Al-Hamid. Dari Al-Quran, kata Allah Ta'ala, wa'lamu anna Allah ghaniyyul hamid. Misalnya, katakan ketahuilah bahwasanya Allah itu Al-Ghani dan Al-Hamid. Apa makna Al-Hamid nanti akan disebutkan. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadith Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu fi Sahihain fi ta'limi salat al-Ibrahimiyah. Hadith Ka'ab bin Ujrah dalam Sahihain tentang pengajaran salat salawat Ibrahimiyah. Dan ini sirah atau konteks salawat yang paling utama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkannya. Wa fihi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau adalah Al-Hamid. Hadits muttafaqun alaih. Wa ja'a 'inda an-Nasa'i min hadits Musa ibn Talhah 'an Abi wa sahahu al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di jami'i, dan juga datang dalam riwayat Nasa'i dari hadis Musa bin Talhah dari bapaknya. Sekarang maknanya apa? Qala Ibnu Al-Athir, Al-Hamid huwa alladhi istahaqqa al-hamdu bi fi'li, yaitu zat yang pantas untuk mendapatkan pujian dikarenakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Wa qala al-Baihaqi huwa al-mahmud alladhi yastahiqul hamd, yaitu zat yang maha terpuji yang pantas untuk mendapatkan pujian secara mutlak, yaitu pujian-pujian secara sempurna. Waqila man lahu sifatul madhi wal kamal wa hadhihi sifatun yastahiquha bidzatihi, yaitu zat yang memiliki sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat kesempurnaan, dan ini merupakan sifat yang merupakan apa, hak zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain sifat dzatiyah, yaitu sifat zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji pada semua sisi-sisinya. Terpuji dari sifatnya, sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Jadi Al-Hamid secara ringkas adalah zat yang maha terpuji. Dan karenalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah dan yang maha terpuji. Dikarenakan sifat-sifatnya yang maha sempurna, juga dikarenakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia dan apalagi disifati dengan kezaliman. Nama berikutnya Al-Hayyu. Qala Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dalil dari As-Sunnah hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, antal hayyul ladhi la yamut. Naam, engkau adalah zat yang hidup yang tidak akan pernah mati. Ini doa apa ini? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, Doa ketika hendak tidur. Naam. Wa hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ya hayyu ya qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya hayyu ya qayyum. Ini contoh apa dari ciri tawassul? Indah ya Muhammad Palembang. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah hadha haditsun sahih. Wa qala jaa'a 'inda Tabrani fi du'a. Bahkan sebagian ulama ikhwanillah menyebutkan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum itulah apa? Ismullahil A'zam, itu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Namun yang rajih, nama al-ismul a'zam adalah lafzul jalalah. Wa hadithu Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam ismullahi al-a'zam la fi suwarin min al-Qur'an thalathun. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Naam, sungguh ada pada surat-surat di dalam Al-Quran yang tiga, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Faqala Abu Hafsin Amr ibn Abi Salamah fanadartu ana fi hadhihi suwar faraitu fiha shay'an laysa fi shay'in Al-Quran. Maka aku melihat pada ketiga surat tersebut, kemudian aku melihat sesuatu yang tidak ada pada surat-surat yang lain dari Al-Qur'an. Mithlu ayatil kursi, seperti na'am pada ayat kursi di surat apa? Ayat kursi di surat apa? Indak ya Ukasha. Di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian pula pada Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian pula pada surat Taha apa? Wa'anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Semuanya pada penetapan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Baik. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan dua nama ini ya khanifillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya ya hayyu ya qayyum. Wa huwa haditsun hasan bi majmu'i turuqi. Dan ini hadits yang hasan dengan semua jalan-jalannya. Wa hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi qissah ya hayyu ya qayyum. Nah, dan pada hadits Anas yang ada padanya kisah. Nah, ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da Allaha bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi aqta. Naam. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-mannan. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Nah, ketika berdoa dengan doa tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Yang apabila berdoa dengannya maka Allah akan mengabulkan, dan apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan memberi. Dan hadis sahih. Sekarang maknanya, Qala al-Khattabi al-Hayyu fi sifatillahi subhanahu huwa alladhi lam yazal mawjudan wa bil hayati mawsufan. Naam, al-Hayyu dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa ada dan senantiasa disifati dengan hidup. Naam, kehidupan yang sempurna. Lam tahduth lahul hayatu ba'da mautin. Naam, tidaklah naam kemunculan hidup bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu setelah kematian. Tapi apa? Kehidupan yang tidak berpemulaan, kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Naam, demikian pula wala ya'taridhul maut, dan tidak menimpa Allah subhanahu wa ta'ala kematian ba'dal hayah, setelah hidupnya. Wasairul ahya'i ya'tarihimul maut, dan semua makhluk yang hidup itu akan tertimpa kematian. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, dan yang maha pencipta, dia adalah al-Hayyu, dan yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan antal hayyul ladzi la yamut. Kau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Dan zat yang seperti ini tentunya dialah yang pantas untuk diselai peribadatan. Sedangkan yang lainnya yang mengalami kematian tidak pantas. Wa qala al-Baihaqi huwa alladhi lam yazal mawjudan wa bil hayati mawsufan sama. Fal hayatu lahu sifatun qa'imatun bi dhati. Ini telah disebutkan di depan. Wa qala al-Harras al-mawsufu bil hayati al-kamilati al-abadiyyah. Al-Harras mengatakan al-hayy adalah dan yang disifati dengan kehidupan yang sempurna dan abadi. Allati lam la yalhaquha mautun wala fana'un, yaitu kehidupan yang tidak menimpanya kematian dan kehancuran. Nah, yaitu kehidupan yang abadi. Li'anna hadatiyatun lahu subhanah, dikarenakan sifat hidup ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin terpisah dari Allah. Kemudian ada waktu di mana Allah tidak disifati dengan sifat hidup, ini tidak akan mungkin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan kehidupan yang sempurna dan abadi. Tayyib, mungkin itu dulu. Nah. Nam tohi bihana subhanallah.